Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله على آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan ucapan penulis: Wan nasu idza matu yub'atsun wa ad-dalilu qawluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Pembahasan tentang al-ba'ts, hari kebangkitan. Bahwasannya manusia apabila mereka meninggal dunia, maka kelak mereka nanti akan dibangkitkan, yaitu pada hari kiamat. Dan ini termasuk perkara yang wajib bagi kita untuk mengimaninya, dan termasuk daripada pokok dasar akidah keyakinan kaum muslimin adalah mengimani adanya hari kebangkitan. Dan ini merupakan bagian dari mengimani hari akhir, hari kiamat, yang merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Dalil-dalilnya sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Muhammad An-Najdi rahimahullahu ta'ala di sini, yaitu dalam surah Thaha, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami telah menciptakan kalian, dan ke tanah kami akan mengembalikan kalian, yaitu ketika mati dikubur, dikembalikan ke tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu pula kami keluarkan kalian di waktu yang lain, yaitu di hari kiamat, dibangkitkan dari kuburnya. Kemudian dalil-dalil yang lain juga sudah kita sebutkan. Asy-Syaikh di sini membawakan dua dalil. Dalil yang kedua, wa qauluhu ta'ala, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Nuh, dalam surat Nuh ayat 17 dan 18. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: Wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menumbuhkan kalian dari tanah, nabatas, dengan sebaik-baiknya. Thumma yu'idukum fiha. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan kalian ke tanah. Yaitu ketika meninggal dunia. Ya. Dikembalikan ke tanah, dikubur. Wa yukhrijukum ikhraja. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mengeluarkan kalian dengan sebenar-benarnya. Yaitu mengeluarkan kalian dari kubur. Ya. Dihidupkan kembali, ya, kemudian mempertanggungjawabkan amal perbuatannya, yaitu pada hari kiamat nanti. Nah, ayat ini semakna dengan ayat dalam surah Thaha ayat 55, ya, diciptakan, kemudian dikubur, dikembalikan ke tanah, kemudian dikeluarkan atau dibangkitkan. Dua ayat ini saja sudah cukup, ya, bagi kita untuk mengimani adanya al-ba'ath, ya, adanya kebangkitan setelah kematian. Bahwasanya manusia nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dan akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya ketika di dunia. Kita baca penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala tentang ayat di atas. Asyarah, penjelasan. Wallahu ambatakum minal ard. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kalian dari tanah. Hina makhalaqa minha Adam alaih salatu wassalam. Yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaih salatu wassalam dari tanah. Thumma yu'idukum fiha. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan kalian ke dalamnya, yaitu ke tanah. Ae bil maut wal kubur. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kalian. Nah, kemudian kalian dikubur, dikembalikan ke tanah. Nah, wa yukhrijukum ikhraja, dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan kalian dari kubur, ya, ikhraja dengan sebenar-benarnya. Hadza huwal ba'tsu, inilah lafaz yang menunjukkan adanya al-ba'tsu, kebangkitan setelah kematian. Yakhrujuna minal kubur, mereka semua akan keluar dari kubur. Wayasiruna ilal mahsyar, dan akan berjalan menuju mahsyar, tempat berkumpulnya manusia pada hari kiamat nanti sebelum mereka dihisab. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fiha tahyauna wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Di bumi kalian hidup. Wa fiha tamutun, dan di bumi kalian mati. Wa minha tukhrajun, dan dari bumi pula tukhrajun, kalian akan dikeluarkan. Itu manusia hidup di atas permukaan tanah ini, ya, permukaan bumi. Demikian pula mereka mati, ya. Naam, di dalamnya. Dan dari bumi itu pula mereka akan dikeluarkan. Semakna dengan dua ayat di atas. Ayat tahyauna ala dhahriha, yaitu kalian hidup di atas permukaan bumi tersebut. Wa fiha tamutun, dan padanya juga kalian mati. Wa minha tukhrajun, dan dari bumi pula itu kalian akan dikeluarkan. Lil ba'thi yauman qiyamah, untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Hadhihi adillatun minal Qur'ani 'alal ba'thi. Ini adalah dalil-dalil dari Al-Qur'an, ya, tentang adanya al-ba'th, kebangkitan setelah kematian. Dan banyak dalil-dalil dari Al-Quran tentang hal ini, yang sebagiannya sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Aidan yujadu dalilun aqliyun min Al-Quran nafsih. Demikian pula ada dalil secara akal, yang disebutkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Kalau tadi dalil dari ayat, juga di dalam Al-Quran disebutkan dalil secara akal, menunjukkan adanya hari kebangkitan. Wahwa, yaitu annalladzi qadira 'alal bada'ati qadirun 'alal i'adati min babi aula. Bahwasannya zat yang mampu untuk memulai penciptaan, maka mampu pula untuk mengulanginya. Mengulanginya atau kemampuan mengulanginya min babi aula, lebih mudah lagi. Ini secara akal. Allah mampu menciptakan Adam alaihissalatu wassalam dari tanah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga yang menciptakan seluruh manusia. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan atau telah memulai penciptaan. Menciptakan yang tadinya belum ada. Kemudian Allah ciptakan jadi ada. Maka zat yang mampu melakukan ini juga mampu untuk mengembalikan. Yang mati menjadi hidup kembali. Dan ini lebih mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya belum ada saja Allah adakan, Allah ciptakan, Allah mampu. Apalagi sekedar mengulangi, sekedar mengembalikan atau mengulangi yang mati hidup lagi, lebih mudah bagi Allah min babi aula. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduh wa huwa ahwanu 'alaihi. Dan dialah zat yang telah memulai penciptaan. Summa yu'iduh, kemudian dialah yang mengembalikannya juga. Yaitu mengembalikan dari mati menjadi hidup lagi. Wa huwa ahwanu 'alai, dan itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih mudah, pakai kalimat ahwan, lebih mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Walahul mathalul a'la fis samawati wal ard, dan bagi Allah subhanahu wa ta'ala sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Wahuwal azizul hakim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka secara akal, zat yang telah mampu menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada, maka untuk mengembalikannya lagi, lebih mampu lagi. Manusia tadinya belum ada. Kemudian Allah ciptakan sehingga dia menjadi ada. Hidup dan seterusnya, kemudian mati. Allah subhanahu wa ta'ala lebih mudah untuk menghidupkan kembali yang mati ini. Mengadakan yang belum ada saja Allah maha mampu. Apalagi sekedar menghidupkan yang mati. Itu mengembalikan yang mati sehingga menjadi hidup kembali. Maka ahwan ala Allah, lebih mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi qadira ala ijadin nas min adam, qadirun ala i'adatihim ba'dal maut min babi aula. Zat yang telah mampu untuk menciptakan manusia dari tidak ada, mengadakan manusia dari sebelumnya tidak ada, itu juga mampu untuk mengembalikan mereka hidup lagi setelah mereka mati. Dan ini lebih mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemampuan mengembalikan yang sudah mati menjadi hidup lagi, lebih mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lebih mampu. Hadza dalilun sam'iyyun aqliyyun, ini adalah dalil yang sam'i dan aqli. Dalilnya dari ayat sehingga dikatakan sam'i karena ini wahyu. Kemudian aqli, juga dikatakan dalil dari akal karena secara akal demikian. Secara akal sehat, zat yang mampu menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada, maka lebih mampu lagi untuk sekedar mengembalikan sesuatu yang telah ada tadi, hanya saja dia mati, ya, telah ada kemudian mati, mampu untuk dikembalikan hidup lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil secara akal. Nah. Demikian pula dalil secara akal yang lain, wa minal adillati 'alal ba'tsi, di antara dalil adanya kebangkitan. Secara akal, ma yahsulu lil ardi minal hayati bin nabat, adalah apa yang terjadi di atas muka bumi ini, adanya kehidupan, ya, naam, dengan adanya tumbuh-tumbuhan, ya, di atas muka bumi ini tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dengan suburnya, yang menunjukkan adanya hayat, kehidupan. Anta tarul ardo maitatan laisa fiha nabat jarda. Dan engkau melihat bumi yang tadinya gersang, mati, enggak ada tumbuh-tumbuhannya, gundul, tanah kering, gundul. Enggak ada tumbuh-tumbuhan, enggak ada rerumputan sama sekali. Summa innallaha ta'ala yunzilu 'alaihal matar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan di atas bumi yang gundul atau gersang tersebut. Summa yanbutun nabat. Kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Alladzi kana hasyiman maitan, yang dahulunya tanah tersebut kering, kerontang, mati, enggak ada kehidupan, gersang, gundul. Kemudian setelah Allah turunkan hujan, mulai tumbuh rerumputan, subur, hijau. Kemudian tumbuh lagi tumbuh-tumbuhan yang lain, dan seterusnya sampai tanah tersebut menjadi hijau. Nah, siapa yang telah melakukan ini? Nah, Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menghidupkan tadi rerumputan, tumbuh-tumbuhan, pepohonan dan seterusnya yang tadinya bumi itu kering gundul. Nah, Allah yang telah menghidupkan yang mati tadi. Kadzalikal ajsam fil ard. Demikian pula jasad-jasad yang ada di tanah atau di bumi. Kanat mukhazzanatan fil ard. Yang jasad-jasad tersebut tersimpan di dalam tanah atau di dalam bumi, terkubur. Fayunzilullahu 'alaiha matara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepadanya. Tsumma tanbutul ajsam wa tatakamal. Kemudian jasad-jasad itu tumbuh. Hidup. Watatakamal, dan menjadi sempurna seperti sedia kala. Ini di hari kebangkitan. Summa tunfakhu fiha al-arwah. Kemudian ditiuplah kepada jasad-jasad yang sudah sempurna tadi. Ditiuplah padanya ruh-ruh. Nah, jadi ruh-ruhnya dikembalikan lagi. Ditiup padanya ruh sehingga hidup. Nah, kembali seperti sedia kala. Fa antum tarawnal ardu kaifa takunu qahilah. Maka engkau melihat bumi ini, bagaimana bumi itu kering. Kemudian summa tahya bimat nabata fiha, kemudian bumi tersebut menjadi hidup, dengan adanya tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya. Allahu jalla wa ala huwallazi yuhyil ardu ba'da mautiha. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan bumi tersebut atau tanah tersebut setelah matinya tanah tersebut. Setelah kering, kerontang, tanah tersebut kemudian hiduplah. Naam, tetumbuhan atau rerumputan di atasnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat, "Wa min ayatihi annaka taral ardha khashi'atan." Dan termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah engkau melihat bumi khasyi'ah tandus kering. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma', dan apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan di atasnya, ihtazzat wa rabat, maka tanah tersebut bergerak dan akan menjadi subur. Kemudian tumbuhlah tumbuhan atau rerumputan di atasnya. Innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Sesungguhnya zat yang telah menghidupkan bumi tadi atau tanah tadi yang tadinya gundul, la muhyil mauta, maka mampu untuk menghidupkan yang telah mati. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu. Nah, ini dalil yang menunjukkan adanya al-ba'ats, kebangkitan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan tanah yang gundul, kering, kerontang menjadi hidup dengan adanya tumbuh-tumbuhan dan pepohonan yang tumbuh di atasnya, maka Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan yang tadinya mati. Allah mampu juga untuk menghidupkan manusia yang tadinya mati dikubur, kemudian hidup lagi. Nah, dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Falladzi qadiru ala ihya'il ard ba'da mautiha qadirun ala ihya'il ajsam ba'da mautiha. Kata Syekh, maka zat yang mampu menghidupkan bumi setelah matinya bumi tersebut, juga mampu untuk menghidupkan jasad-jasad setelah matinya jasad-jasad tersebut. Itu Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghidupkan bumi yang gundul dan kering tadi menjadi hidup dengan adanya tumbuh-tumbuhan dan pepohonan yang hidup di atasnya, maka qadirun juga mampu untuk menghidupkan jasad-jasad setelah matinya jasad-jasad tersebut. Li'anna al-kulla ahya ba'dal maut, karena semuanya tadinya hidup setelah kematian. Bumi tadi, tadinya mati, kering, gundul, kemudian jadi hidup, subur tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya. Demikian pula manusia, tadinya mati, kemudian Allah hidupkan lagi, untuk dimintai pertanggungjawabannya atas amal perbuatan dia selama di dunia. Kemudian juga wa minal adillati 'alal ba'ts, termasuk daripada dalil adanya kebangkitan setelah kematian adalah annahu law lam yakun hunaka ba'tsun la lazima an yakuna khalqun nasi abasa. Juga di antara dalil adanya kebangkitan nanti adalah bahwasannya jika di sana tidak ada ba'tsun, tidak ada hari kebangkitan, manusia tidak dihidupkan lagi untuk dimintai pertanggungjawabannya, untuk dibalasi sesuai dengan amal perbuatannya. Jika di sana tidak ada seperti ini, tidak ada hari kebangkitan, untuk dibalas amalan manusia sesuai dengan perbuatannya, maka ini lalazima an yakuna khalqun nasi abatha. Ini mengharuskan penciptaan manusia yang telah Allah lakukan bermakna abatha, bermakna sia-sia. Bermakna sia-sia atau main-main belaka. Jika tidak ada hari kebangkitan, maka penciptaan manusia sia-sia. Dari mana sisi sia-sianya? Haits innahum ya'ishuna minhum al-muti al-muttaqi al-mu'min billah wa rasulih wal minhum al-kafir al-mulhid waz-zindiq wal-jabbar wal-mutakabbir wal-'asi kulluhum ya'ishun. Di mana mereka, manusia ini, mereka hidup, ya'ishun, hidup, minhum, di antara manusia ini al-muti al-muttaqi, ada yang taat dan bertakwa. Al-mu'minu billahi wa rasulihi, dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa minhum, dan di antara manusia, al-kafir al-mulhid, ada yang kafir, mulhid, dan zindik, dan jabbar, sombong, wal-mutakabbir angku, wal-asi, dan ahli maksiat. Ya, durhaka kepada Allah. Kulluhum ya'isyun, semua mereka hidup. Ya. Ada yang bertakwa, ada yang durhaka. Tsumma yamutun duna an yanala hadzal mu'min syai'an min jazai aw yanala hadzal kafir wa hadzal zindik wa hadzal mulhid wa hadzal taghiya al-mutajabbir 'alan nasi duna an yanala jazaa'ahu. Kemudian mereka setelah hidup, ya, mati, ya, tanpa si mukmin ini mendapatkan balasan dari kebaikannya sedikit pun. Atau tanpa si kafir dan si zindik, si mulhid dan si toghi ini, atau al-mutajabbir yang angku dan sombong, ya. Nah, ini na'am, tanpa mendapatkan balasannya, ya, atas amal perbuatannya di dunia. Nah, itu sama antara yang bertakwa dengan yang durhaka. Sama antara yang beriman dengan yang tidak beriman. Nah, ketiga, na'am, tidak adanya hari kebangkitan. Nah, maka apa? Ini bertentangan dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika sama antara yang beriman dan bertakwa dengan yang durhaka dan ahli na'am maksiat dan dosa. Nah, ini bertentangan dengan na'am hikmah dan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan akan sia-sia, ya, na'am penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap manusia ini jika tidak ada na'am kebangkitan, ya, untuk dibalas masing-masing manusia sesuai dengan amal perbuatannya. Na'am. Fahal yaliku billahi an yutrakan an yutrukan nasa hakadha duna an yujazi ahlal iman bi imanihim. Apakah pantas bagi Allah meninggalkan manusia, membiarkan manusia begitu saja tanpa membalas orang yang beriman, na'am, atas keimanannya. Wa ahlal ihsan bi ihsanihim, dan tanpa membalas orang yang berbuat ihsan, ya, na'am. Wa ahlal al-ijram wal kufur bi ijramihim wa kufrihim, dan tanpa membalas kepada orang yang durhaka, kepada orang yang kafir, nah, karena sebab kedurhakaan dan kekufurannya. Nah, apakah pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan manusia, membiarkan manusia begitu saja, ya, tanpa membalas na'am orang-orang yang beriman dengan kebaikan dan tanpa membalas orang-orang yang kafir sesuai dengan amal perbuatannya. Hadza la yaliku bi hikmatillah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak layak, ya. Tidak layak dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa li hadza qala, oleh karena ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Najm. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Liyajziyalladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyalladzina ahsanu bil husna. Dan milik Allah subhanahu wa ta'ala semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala membalas orang-orang yang berbuat jelek, ya, na'am, terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Wa yajziyalladzina ahsanu bil husna, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala membalas orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik, bil husna, dengan balasan yang paling baik, yaitu jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, hadza la yakunu illa fi yaumil qiyamah, dan yang seperti ini naam tidak terjadi kecuali di hari kiamat, yaitu Allah membalas orang-orang yang naam durhaka kepadanya, naam, sesuai dengan amal perbuatannya. dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas orang-orang yang beriman dan berbuat ihsan ya, dengan jannah. Nah, dan ini adalah di hari kiamat. Wa kadzalika fi qauli subhanah. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar? Apakah kami menganggap orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu sama seperti orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi? Am naj'alul muttaqina kal fujjar? Apakah kami menganggap orang-orang yang bertakwa itu sama seperti orang-orang yang durhaka? Ya. Ini menunjukkan tidak sama antara orang yang bertakwa dengan orang yang durhaka. Tidak sama antara orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Nah. Wa qala subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian dengan sia-sia? Ya. Dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Ayat-ayat di atas semuanya menunjukkan akan adanya al-ba'ats, kebangkitan setelah kematian. Mereka semua akan dibangkitkan, kemudian akan dimintai pertanggungjawabannya atas amalan yang telah mereka kerjakan. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman dalam ayat yang lain dalam surah Al-Qiyamah, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia menyangka bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja? Ya. Ya. Diciptakan, hidup, kemudian mati, ya, selesai. Ya. Dibiarkan begitu saja, enggak dibalasi atas amal perbuatannya. Nah. Apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja? Tanpa diperhitungkan perbuatannya? Ya. Alam yakun nutfatan mim maniyyi yumna. Bukankah dahulu mereka, atau bukankah dulu dia, itu manusia, adalah setetes mani yang dipancarkan ya, ke rahim. Tsumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian setelah itu dia menjadi segumpal darah. Fa khalaqa, kemudian Allah menciptakan dia. Fa sawwa, dan menyempurnakan penciptaannya. Sehingga jadilah dia manusia yang sempurna, ada mata, kaki, dan seterusnya. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dari dia na'am sepasang laki-laki dan perempuan. Nah. Terus manusia berkembang biak. Alaysa dzalika biqadirin 'ala ayyuhiyal mauta? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melakukan hal ini. Nah, mampu juga untuk menghidupkan yang mati. Nah. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan mereka dari dulunya tidak ada. Ya. Kemudian mereka ada dan mengembangbiakan mereka, ya, sehingga mereka menjadi banyak, ya, manusia ini. Nah, maka zat yang telah melakukan hal yang seperti ini, ya, juga mampu untuk menghidupkan yang mati. Bahkan ahwan alallah, lebih mudah bagi Allah. Waradda alal kafir alladhi qala man yuhyil idhama wa hiya ramim biqawlihi qul yuhyiha alladhi anshaha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Kemudian Allah juga membantah atau membalas na'am ucapan orang kafir ketika orang kafir mengatakan may yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapakah yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur luluh ini? Nah, ini ucapan orang kafir. Siapa yang mampu untuk menciptakan tulang belulang yang sudah hancur berantakan? Allah bantah dengan ucapannya, atau Allah jawab dengan firman-Nya, "Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah zat yang telah menciptakannya di kali pertama. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dialah Allah zat yang maha mengetahui na'am tentang ciptaannya. Allah maha mengetahui tentang ciptaan Allah. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara, dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian api dari pohon yang hijau. Fa idza antum minhu tuqidun, kemudian tiba-tiba kalian bisa menyalakan api dari pohon tersebut atau dari kayu tersebut. Yang kayu tersebut awalnya hijau, hidup. Nah, kemudian menjadi kering dan kalian bisa menghidupkan api dari kayu tersebut. Alladzi qadiru ala ikhrajin nar al-muhriqah minasyajaril akhdaril ar-rutab atau ar-ratbi. Alladzi qadiru ala hadza alla yaqdir ala ayyil amwat. Zat yang telah mampu untuk mengeluarkan api yang membakar dari pohon yang hijau yang basah. Alladzi qadiru ala hadza, yang mampu untuk melakukan hal ini, alla yaqdir ala ayyil maut amwat. Bukankah dia juga mampu untuk menghidupkan yang mati? Ini semua disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala untuk menunjukkan adanya al-ba'ats, hari kebangkitan. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Sebagiannya sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Wa min adillatil ba'tsi, juga di antara dalil-dalil adanya hari kebangkitan adalah al-istidlal bi khalqis samawati wal ard, berdalil dengan penciptaan langit dan bumi. Fal ladzi khalaqa hadhihi al makhluqat al ha'ilah al 'azimah al kabirah qadirun 'ala an yu'idal insan. Maka zat yang telah menciptakan makhluk yang besar ini, yang agung ini, yaitu langit dan bumi, Allah yang telah menciptakannya, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, makhluk yang besar ini, Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk menciptakannya, maka juga mampu untuk mengembalikan manusia yang tadinya mati menjadi hidup. Li'anal qadiru ala syai'il azim yaqdiru ala madunahu min babi awla. Karena zat yang telah mampu untuk menciptakan sesuatu yang besar, mampu untuk melakukan sesuatu yang besar, maka juga mampu untuk melakukan yang lebih rendah dari itu. Yaitu penciptaan manusia. Lebih rendah, lebih ringan. Dan ini min babi awla. Itu Allah lebih mampu lagi. Menciptakan langit dan bumi yang begitu besar saja Allah mampu. Apalagi sekedar menghidupkan manusia yang sudah mati, Allah lebih mampu lagi untuk melakukan itu. Qala ta'ala, Allah berfirman, awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Bukankah zat yang telah menciptakan langit dan bumi itu juga mampu untuk menciptakan jasad-jasad mereka kembali? Yaitu yang hidup menjadi, yang mati menjadi hidup lagi, menjadi sempurna lagi jasadnya. Bala wa huwal khalaqul alim. Tentu Allah mampu untuk mengembalikan jasad yang telah mati menjadi hidup lagi. Wa huwal khalaqul alim, dan dialah Allah zat yang maha pencipta lagi maha mengetahui. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman dalam ayat yang lain, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Manusia kecil, langit dan bumi ini besar. Langit dunia saja udah besar segini. Padahal langit ada 7 lapis, bumi juga ada 7 lapis. Ini merupakan makhluk yang besar. Dan penciptaan langit dan bumi itu adalah akbar, lebih besar daripada penciptaan manusia. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Mayoritas manusia enggak mau berpikir ini. Nah, maka zat yang telah menciptakan langit dan bumi yang besar ini, ya, maka juga mampu untuk menciptakan manusia. Apalagi sekedar mengembalikan manusia yang mati menjadi hidup lagi. Lebih mudah lagi bagi Allah. Nah, fahadihi adillatul ba'atsil lati tusbitu anna Allah subhanahu wa ta'ala yab'atsu man fil qubur. Nah, ini adalah dalil-dalil tentang kebangkitan. Nah, yang dengan dalil-dalil ini atau dalil-dalil ini, nah, menetapkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan manusia dari kubur mereka. Wa annahu yujazi kulla amilin bi amalihi, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas setiap orang, nah, sesuai dengan amalannya. In khairan fa khairun, jika amalannya baik maka balasannya baik. Wa in syarran fa syarrun, dan jika amalannya jelek maka balasannya juga jelek. Fal yakfuril kafir wal yafsukil fasik wazindiq wal mulhid, maka hendaklah kafir orang-orang yang kafir, dan fasiklah orang-orang yang fasik, zindiklah orang-orang yang zindik, dan mulhidlah orang-orang yang mulhid. Fa inna amamahu al-ba'ts wan nusyur wal jazaa' wal hisab, karena sesungguhnya di hadapan dia ada hari kebangkitan, ada hari dikumpulkan manusia, ada hari pembalasan, ada hari hisab, hari perhitungan. Amal mu'min al-muttaqi, adapun seorang yang beriman, yang bertakwa, alladzi ya'budullaha wa yataqarrabu ilallah, yang beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, fa inna amalahu lan yudhi'a, sesungguhnya amal perbuatannya itu tidak sia-sia. Ibadahnya, ketaatannya, ya, kepada Allah tidak sia-sia. Allah akan balas dengan kebaikan yang lebih baik, yaitu husna al-jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna hunaka maw'idan yuwaffihi Allahu fihi 'amalahu, karena sesungguhnya di sana ada janji, nah, yang Allah subhanahu wa ta'ala akan menunaikannya, nah, dan menyempurnakan pahala dari amalan seorang hamba tersebut. Wa yudha'af wa yudha'ifu lahu ajrahu, dan Allah akan melipat gandakan pahala seorang yang telah berbuat amal soleh tersebut. Wa yu'tihi ma lam yaqa' fi dhannihi wa husbanihi, dan Allah akan memberikan kepadanya pahala yang belum pernah dia sangka, yang belum pernah dia duga, yang belum terbetik dalam pikirannya. Nah, itu balasan yang betul-betul na'am besar, ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, selesai dari penjelasan Syekh hafizahullahu ta'ala tentang ayat wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Nah, semua ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi menunjukkan akan adanya kebangkitan. Maka persiapkanlah diri-diri kita, ya, untuk menghadapi hari kebangkitan tersebut dengan kita memanfaatkan umur dan waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita untuk memperbanyak amal saleh, amal kebaikan, yang dengannya kita akan mendapatkan na'am, atau dengan sebabnya kita akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu jannahnya, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullaha min fadlih. Naam, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.